Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala pada kesempatan pagi hari menjelang siang ini kita kembali dipertemukan di tempat yang paling mulia, tempat yang paling baik, tempat yang penuh dengan barakah dalam kegiatan talabul ilmi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa meningkatkan kualitas iman kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, berangkat dari firman Allah subhanahu wa ta'ala yang berbunyi: wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, yang artinya: dan takutlah kalian dari fitnah yang tidak hanya akan menimpa orang-orang zalim dari kalangan kalian. Maka kajian kita pada kesempatan ini insyaallah ta'ala mengangkat tema seputar wasiat para ulama di zaman fitnah. Sebagaimana fitnah akan datang silih berganti dalam perjalanan kehidupan kita di dunia ini, maka kita pun setiap saatnya membutuhkan bimbingan dan arahan para ulama yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dengan pemahaman salaful ummah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, penting untuk kita ketahui bersama bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan fitnah, ujian dan cobaan kepada hamba-hambanya. Hikmah dibalik itu adalah akan nampak siapa yang tetap berada di atas jalan yang lurus dan siapa yang mulai mengikuti hawa nafsunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَذِبِينَ. Apakah semua manusia itu mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman, tidak ditimpakan ujian, tidak mendapatkan cobaan. Sementara kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah menimpakan ujian, fitnah dan cobaan kepada orang-orang sebelum mereka. Yang dengan itu nampaklah ketahuan siapa yang benar-benar dalam keimanannya dan siapa yang dusta di dalamnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, orang yang tetap kokoh di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan mengikuti manhaj salaf, maka dialah yang akan selamat. Sedangkan siapa saja yang mulai meninggalkan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam serta manhaj salaf, maka dialah yang akan binasa, dialah yang akan celaka. Fitnah ini adalah sesuatu yang menyambar-nyambar, sehingga banyak di antara manusia yang terkena sambarannya. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, qillatul ilmi wa kathratul jahli, sedikitnya ilmu dan banyaknya kebodohan. Ketika kebodohan mendominasi di tengah-tengah manusia, maka akan dengan mudah mereka tersambar oleh dahsyatnya fitnah. Fitnah apapun akan mudah menyambar mereka. Oleh karena itu, maka hal yang paling penting bagi kita dalam setiap keadaan, berbekal diri dengan ilmu syar'i, ilmu yang benar, ilmu yang bersumber dari kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena ilmu adalah senjata kita di zaman sekarang ini. Yang kedua adalah iltibasul haq bil batil, samarnya, tercampurnya antara yang hak dengan yang batil. Ketika tidak ada sekat dan pembeda yang jelas antara yang hak dan batil di tengah-tengah manusia, maka ketika fitnah datang, fitnah apapun itu, akan banyak dari kalangan mereka yang terbawa, termakan oleh fitnah itu. Maka ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kewajiban kita di setiap saat adalah berpegang teguh dengan kebenaran. Ketika kebenaran sudah jelas, maka jangan pernah ragu untuk mendekatinya, berpegang teguh kepadanya, merapat kepadanya. Dan jangan pernah ragu untuk meninggalkan kebatilan, agar antara yang hak dengan yang batil itu betul-betul nampak, terlihat jelas perbedaannya. Sebab yang ketiga, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Banyak manusia yang terkena api fitnah, jatuh dalam kubangan fitnah. Salah satu penyebabnya adalah karena lebih cenderung mengikuti hawa nafsu, meninggalkan petunjuk yang datang dari Allah dan dari Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa man adhallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, sehingga tidak ada lagi yang lebih sesat daripada orang yang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun fitnah itu, pasti akan banyak yang terkena ketika semua orang lebih cenderung mengikuti hawa nafsunya. Yang keempat adalah dha'fus sabri, lemahnya kesabaran. Ketika kesabaran menjadi sesuatu yang mahal nilainya, banyak orang yang tidak sabar, banyak orang yang tidak kuat, banyak orang yang berkeluh kesah. Setiap kali mendapatkan ujian dan cobaan, maka akan sangat mudah mereka terbawa arus fitnah, fitnah apapun itu. Inilah ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, faktor utama mengapa manusia banyak terkena fitnah. Sekarang ini kita hidup di tengah-tengah banyak fitnah. Fitnah syahwat, fitnah syubhat. Bahkan segala sesuatu pada zaman sekarang ini bisa menjadi fitnah. Bahkan diri kita sendiri adalah fitnah. Saudara-saudara kita fitnah. Semua bisa menjadi fitnah di zaman sekarang ini. Maka kita akan celaka. Kita akan binasa. Manakala kita tidak kokoh di atas kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan binasa, kita akan celaka ketika kita meninggalkan pesan-pesan yang termaktub di dalam kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita menjauh dari pesan-pesan yang disampaikan oleh para salaf dan wasiat-wasiat yang disampaikan oleh para ulama, kita membutuhkan bimbingan, arahan para ulama setiap saat. Karena dalam bimbingan, dalam arahan mereka ada peringatan, ada teguran bagi kita. Inna fi dzalika ladzikra liman lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa syahid, kata Allah. Sesungguhnya dalam wasiat-wasiatnya, dalam pesan-pesannya terdapat zikra, peringatan bagi kita. Liman lahu qalbun, bagi siapa yang memiliki hati, wa alqasama, atau memasang pendengarannya, wa huwa syahid, dalam keadaan dia selalu melihat, selalu menyaksikan. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, di antara perkara-perkara yang diwasiatkan oleh para ulama kita di masa fitnah ini, yang pertama adalah bersungguh-sungguh untuk menjauhi fitnah, tidak masuk ke dalam fitnah, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbagai macam bentuk fitnah. Dalam banyak hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, seperti dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan ada bab al-firar minal fitan, bab menghindar, menjauh, berlari dari fitnah. Datang sebuah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Yushiku an yakuna khairu malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'fal jibal wa mawaqi'al qatri yafirru bi dinihi minal fitan." Tidak lama lagi akan datang suatu masa, suatu zaman, di mana harta terbaik yang dimiliki oleh seorang muslim adalah seekor kambing, yang kemudian ia gembalakan kambing itu di lereng-lereng gunung dan di lembah-lembah. Yafirru bidinihi minal fitan, ia berlari membawa agamanya karena takut fitnah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan bab lain, bab at-ta'ud minal fitan, bab berlindung dari fitnah. Dari sahabat Anas radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam naik mimbar, kemudian beliau berbicara tentang dahsyatnya fitnah, sehingga semua sahabat yang hadir di sana meneteskan air mata, kemudian mengatakan, "A'udzu billahi min su'il fitan." Aku berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejelekan fitnah. Ada pula hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, disebutkan dalam hadis itu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awadzu billahi salatihi min fitnatil mahya wal mamat. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah Azza wa Jal di dalam salatnya, min fitnatil mahya wal mamat, dari dahsyatnya fitnah al-mahya, kehidupan, dan fitnah kematian. Fitnah kehidupan adalah segala macam fitnah yang terjadi dalam kehidupan dunia, sedangkan fitnah kematian adalah fitnah yang terjadi setelah keluar dari kehidupan dunia. Di antaranya adalah fitnah kubur dan yang lainnya. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi bimbingan yang pertama adalah hendaknya kita menjauh, tidak masuk ke dalam fitnah, dan berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari jeleknya fitnah. Namun ada hal yang penting untuk kita ketahui. Menjauh dari fitnah, tidak masuk ke dalam fitnah, berlindung kepada Allah Azza wa Jal dari kejelekan fitnah, itu bukan berarti kita membiarkan segala macam syubhat. Bukan berarti kita membiarkan syubhat. Kita tidak membantah syubhat. Bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Bukan berarti kita tidak mentahdir segala macam bentuk kebid'ahan dan ahlul bid'ah. Ada banyak orang yang salah paham. Ketika diperintahkan untuk berlindung, menjauh, tidak masuk ke dalam fitnah, maka cenderung fasik. Ketika ada kemungkaran, dibiarkan. Ketika ada syubhat, dibiarkan. Tidak mau mentahdir ahlul bid'ah. Tidak melakukan konfrontasi dengan mereka. Dengan alasan menjauh dari fitnah. Ini salah. Ini keliru. Membantah syubhat, ikhwan fiddin rahimakumullah, melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mentahdir ahlul bid'ah, adalah perkara yang paling penting di zaman sekarang ini. Tujuannya apa? Li'i'la'i kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah Azza wa Jal. Hatta la takuna fitnah, agar fitnah itu tidak terjadi. Agar fitnah itu tidak ada. Maka jangan sampai salah paham. Menghindari fitnah bukan berarti sama sekali tidak ingin tahu yang hak, tidak ingin tahu yang batil. Ini keliru. Kenali yang hak. Bahkan di zaman fitnah, mengenali yang hak adalah sesuatu yang ditekankan. Menjauhi yang batil, sesuatu yang ditekankan. Di zaman fitnah, kita harus lebih bersemangat untuk mencari tahu mana yang hak. Dan mewaspadai segala macam bentuk kebatilan. Jangan sampai menjadi orang yang tidak mau tahu. Terjadi fitnah, sudah. Saya enggak mau tahu. Saya mengamalkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjauh dari fitnah dan tidak masuk ke dalam fitnah. Ini keliru, salah. Ya. Kita semua harus mengetahui mana yang hak, mana yang batil, agar tidak terjadi iltibas, agar tidak terjadi kesamaran, agar tidak terjadi kesamaan antara yang hak dengan yang batil dalam pandangan manusia. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua adalah i'tisam bil Qur'ani was sunnah. Berpegang teguh kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah serta menjaga persatuan dan kesatuan di atas keduanya, di atas Qur'an dan di atas Sunnah. Ini sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah, Al-Qur'an dan As-Sunnah, wa la tafarraqu. Jangan bercerai-berai. Ayat ini berlaku di setiap saat, di setiap keadaan, di setiap waktu dan tempat. Wa'tasimu bihablillahi jami'an, berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, kitab dan sunnah. Di zaman fitnah lebih ditekankan lagi untuk kita semakin berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Jangan bercerai-berai. Tingkatkan kewaspadaan. Jaga ukhuwah. Jangan berjalan sendiri-sendiri. Selalu berjamaah. Jangan meninggalkan teman-teman, karena ini akan berbahaya. Nah, innama ya'kulu dzibu ghanamal qasiyah. Serigala itu akan selalu memangsa kambing yang sendirian. Maka barang siapa yang menyendiri dari teman-temannya, ia pasti celaka. Oleh karena itu, berjalanlah bersama-sama. Kuatkan ikatan ukhuwah. Pegang kuat-kuat kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebab pada keduanya ada jaminan keselamatan. Kita semua tahu Nabi SAW mengatakan, inni qad taraktu fikum syai'ain lan tadhillu ba'dahuma kitabullah wa sunnati. Sesungguhnya aku sudah tinggalkan untuk kalian dua perkara. Kalau kalian berpegang teguh dengan keduanya, kalian tidak akan pernah sesat. Dua perkara yang dimaksud adalah kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita pun masih ingat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyampaikan wasiat. Wasiat untuk berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Jangan meninggalkan sunnah. Wasiat yang termaktub dalam hadis yang dibawakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah. Hadis yang ma'ruf, hadis yang terkenal, hadis yang kita semua sering mendengarnya. Disebutkan dalam hadis itu bahwa para sahabat mendengar wejangan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang begitu menyentuh hati. Membuat air mata bercucuran, hati bergetar karenanya, hingga kemudian para sahabat meminta wasiat, meminta wejangan kepada beliau. Sampaikan wasiat kepada kami ya Rasulullah. Maka di antara wasiat beliau adalah usikum bitaqwallah. Hendaknya kalian semua bertakwa kepada Allah, was-sam'a wa ta'ah. Tetap mendengar dan taat sekalipun kalian dipimpin oleh seorang budak, hamba sahaya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man ya'is minkum fasayara ikhtilafan katsira. Barang siapa yang masih diberi kesempatan hidup di antara kalian, maka tentu akan melihat perselisihan yang begitu banyak. Dan ini adalah gambaran di mana nanti akan terjadi berbagai macam fitnah, dan itu akan memporak-porandakan kesatuan dan persatuan manusia. Kalian akan melihat ikhtilafan katsira, perselisihan yang sangat banyak sekali dalam segala hal. Kemudian Nabi mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhi oleh kalian perkara-perkara yang baru. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, fa'alaikum bisunnati wassunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin. Hendaknya kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah khulafa ar-rasyidin. Inilah wasiat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wasiat yang begitu berharga bagi kita semuanya. Tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita mau selamat, maka ikutilah wasiat beliau. Pegang kuat-kuat sunnah beliau. Ikuti petunjuk kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang ketiga adalah luzumu manhajis salafis salih wa thabat alaihi. Berkomitmen untuk terus mengikuti manhaj salaf dan kokoh di atasnya. Karena manhaj salaf adalah manhaj yang hak, sedangkan menyelisihi manhaj salaf adalah merupakan kebatilan. Oleh karenanya dulu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilaihi wa'taza ilaihi, bal yajib qubul dzalika fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Bukan merupakan celak, tidak disalahkan bagi siapa yang menampakkan madhab salaf, menisbatkan diri kepadanya, mengikutinya, bahkan itu adalah perkara yang wajib untuk diterima oleh semua orang, karena sesungguhnya tidak ada dalam madhab salaf kecuali kebenaran. Maka jangan ragu untuk terus tetap berpegang teguh kepada manhaj salaf hingga Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita. Di atas manhaj salaf ada kebenaran. Pada manhaj salaf ada keselamatan. Sedangkan menyelisihi manhaj salaf adalah kebinasaan. Di dalam manhaj salaf ada petunjuk. Sedangkan menyelisihi manhaj salaf ada kesesatan. Karena itu jangan pernah ragu. Di masa fitnah kita butuh untuk mengkaji kitab-kitab para salaf. Melihat bagaimana perjalanan hidup mereka. Mencontoh ibadah, keyakinan, muamalah, akhlak para salaf. Agar kita semakin kuat. Karena mereka adalah orang-orang yang telah berlalu sebelum kita. Mereka telah teruji. Sekian banyak fitnah telah mereka lalui. Dan mereka menjadi pemenangnya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di antara yang diwasiatkan oleh para ulama adalah tetap berpegang teguh kokoh, kuat di atas manhaj salaf, apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi. Berpegang teguh kepada manhaj salaf bukanlah sesuatu yang kejam, tetapi sangat kejam kalau ada orang yang meninggalkan manhaj salaf. Tidak ada di dalam manhaj salaf kecuali hak, membimbing kita semuanya untuk kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar. Maka di antara jalan hidup mereka, di antara prinsip mereka, manhaj mereka di masa fitnah adalah mereka selalu menjaga persatuan dan kesatuan di bawah penguasanya. Mereka terus menampakkan sikap as-sam'u wat-ta'ah, walaupun penguasanya jahat, walaupun penguasanya zalim. Mereka tidak pernah berbicara sedikit pun tentang kehormatan penguasanya. Mereka komitmen menjaga persatuan dan kesatuan. Bukti yang menunjukkan hal ini adalah hadis dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Kebiasaan orang bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam soal kebaikan, adapun aku bertanya kepada beliau justru soal kejelekan. Makhafatan an yudrikani, karena aku khawatir bila kejelekan itu menimpaku. Ya. Faqultu ya Rasulullah, kemudian kata sahabat Hudzaifah, wahai Rasulullah, inna kunna fi jahiliyatin wa syarr. Dulu kami ada dalam kehidupan jahiliyah dan penuh dengan kejelekan. Faja'anallahu bihadzal khair, lalu Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Fahal ba'da hadzal khair syarrun, apakah setelah kebaikan ini akan datang kejelekan lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am. Faqultu hal ba'da dzalika syarr min khair, lalu kata sahabat Hudzaifah, kutanyakan lagi kepada beliau, apakah setelah kejelekan itu akan ada lagi kebaikan? Qala na'am wa fihi dakhan. Rasulullah menjawab, iya, namun ada asapnya. Qultu wa ma dakhanuh? Kata Hudzaifah, apa asapnya? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadyi. Muncul nanti suatu kaum yang mereka menyampaikan sunnah tetapi tidak melalui sunnahku. Mereka memberi petunjuk namun tidak melalui petunjukku. Engkau kenali mereka dan engkau ingkari mereka. Faqultu hal ba'da dzalikal khair min syarr? Lalu kata sahabat Hudzaifah, apakah setelah kebaikan yang seperti itu keadaannya akan datang lagi kejelekan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am du'atun ya. Kejelekannya adalah berupa munculnya da'i-da'i ala abwabi jahannam, yang berdiri di setiap pintu-pintu jahannam. Man ajabahum ilaiha qadafuhu fiha. Barang siapa yang memenuhi seruannya, maka mereka akan menjerumuskannya ke dalam jahannam. Faqultu ya Rasulullah, sifhum lana. Kata sahabat Hudzaifah, wahai Rasulullah, kalau begitu tolong beri gambaran kepada kami, seperti apa mereka itu? Sifati kami. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, na'am, qaumun min jildatina yatakallamuna bi alsinatina. Mereka adalah kaum sama seperti kita, kulitnya sama seperti kita. Yatakallamuna bi alsinatina, dan mereka pun berbicara sesuai dengan lisan-lisan kita, atau sama dengan lisan-lisan kita. Lalu kata sahabat Hudzaifah di akhir, ya Rasulullah, fama tara in adrakani dzalik. Wahai Rasulullah, apa yang engkau wasiatkan kepadaku kalau aku menjumpai hal itu? Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Engkau tetap menjaga persatuan kaum muslimin bersama dengan penguasanya. Disebutkan ikhwan fiddin rahimakumullah beberapa kejelekan-kejelekan, dan itu adalah gambaran dari fitnah. Muncul kaum yang menyeru kepada penyimpangan, muncul kaum yang menyampaikan petunjuk tetapi di luar dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan muncul dai-dai yang menyesatkan. Semua itu gambaran dari fitnah. Dalam kondisi yang seperti ini Rasulullah mewasiatkan agar berpegang teguh, tetap menjaga persatuan dan kesatuan bersama dengan penguasanya. Inilah manhaj, inilah prinsip para salaf ketika mereka menghadapi fitnah. Maka kalau kita ingin selamat, ikuti manhaj mereka, ikuti prinsip mereka. Contoh manhaj dan prinsip mereka yang lainnya di masa fitnah adalah al-amru bil ma'ruf wa nahi anil munkar. Mereka tetap menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar dalam kondisi apapun. Ya. Mereka tidak meninggalkan kebatilan, mereka tidak meninggalkan kesalahan, mereka tidak membiarkan penyimpangan. Ya. Setiap kali ada kemungkaran, maka mereka ingkari. Setiap ada kebatilan, maka mereka ingkari. Setiap ada kesalahan dan kekeliruan, maka mereka tinggalkan. Setiap ada penyimpangan, mereka bantah. Ini dilakukan oleh mereka para salaf di masa fitnah. Ini prinsip mereka. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, fitnah itu adalah sesuatu yang membongkar hakikat yang sebenarnya. Ada banyak perkara yang kita tidak ketahui sebelum terjadinya fitnah, tetapi setelah terjadinya fitnah dengan hikmah Allah, semuanya menjadi jelas. Semuanya menjadi jelas. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan arahan kepada kita untuk terus melakukan ingkarul munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisanihi wa illam yastati fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaknya mengubahnya dengan tangannya jika tidak mampu dengan lisannya, dan jika tidak mampu maka dengan hatinya. Jangan pernah biarkan kemungkaran, jangan pernah biarkan penyimpangan, jangan pernah biarkan kesalahan. Semua itu harus diingkari. Semua harus diingkari. Yang benar dikatakan benar dan yang salah dikatakan salah. Yang hak katakan hak, yang batil katakan batil. Yang lurus katakan lurus, yang menyimpang katakan menyimpang. Ini hal yang penting di masa fitnah. Jangan diam seribu bahasa. Ketika ditanya mana yang hak, mana yang batil, kita sudah tahu mana yang hak, mana yang batil, maka sampaikan, ini yang hak, ini yang batil, ini yang benar, ini yang salah, ini yang lurus, ini yang menyimpang. Jangan diam. Di masa fitnah jangan sampai membuat lisan kita keluh dari berbicara yang hak. Qulil haq walau kana murran. Katakan yang hak walaupun pahit terasa. Ini manhaj para salaf. Ini metode salaf. Umat butuh bimbingan. Umat butuh tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Sampaikan. Apalagi sebagai da'i ilallah, memiliki tanggung jawab moral untuk menyampaikan, memberikan bimbingan kepada umat. Katakan, ini yang hak. Katakan, ini yang batil. Katakan, ini yang benar. Katakan, ini yang salah. Karena pasti ada yang benar, ada yang salah. Tidak mungkin semuanya benar dan tidak mungkin semuanya salah. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mungkin umatku bersepakat di atas kesesatan. Ada yang sesat, ada yang lurus jalannya. Ada yang hak, ada yang batil, ada yang benar, ada yang salah. Ya. Enggak mungkin benar semua dan enggak mungkin salah semua. Ada yang benar, ada yang salah. Maka penting bagi kita untuk mengikuti bimbingan dan arahan para salaf. Nah, agar kita memiliki sikap yang jelas di masa fitnah. Jangan sampai ketika terjadinya fitnah, setiap orang no comment. Padahal urusannya sudah jelas, masalahnya sudah jelas. Letak atau inti masalahnya sudah jelas. Kemudian masih mengatakan no comment. Saya tidak mau komentar, keliru, salah. fitnah demi fitnah yang muncul di tengah-tengah kita, sesungguhnya mendidik kita. Mendidik kita untuk memiliki mental yang kuat. Mendidik kita agar semakin berani mengatakan yang hak adalah hak dan yang batil adalah batil. Segala sesuatu itu butuh tantangannya. Karena dengan tantangan itu, kita akan tahu sejauh mana kapasitas dan kemampuan kita. Kalau hidup tanpa tantangan itu kan lurus-lurus saja. Ya. Tapi tidak terlatih. Ketika sedikit diuji, sedikit dicoba, celaka. Ya. Mandek. Ya. Maka butuh tantangan. Ya. Fitnah adalah tantangan dalam kehidupan kita. Ya. Mendidik kita agar semakin meningkatkan kualitas iman, kualitas ilmu, dan kualitas amal saleh. Oleh karenanya salah satu pesan Nabi adalah badiru bil a'mal, bersegeralah untuk beramal, jangan menunda-nunda amalan. Nah, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, yang keempat, wasiat yang keempat adalah istisyaratu ulama'i ahli sunnah, meminta arahan dari para ulama ahlus sunnah. Meminta arahan dari para ulama ahlus sunnah. Nah, ini hal yang sangat penting. Ketika kita sudah mendapatkan arahan bimbingan para ulama, maka kewajiban kita adalah mengamalkannya, merealisasikannya. Bimbingan dan arahan para ulama jangan dijadikan hanya sebagai wawasan saja. Apalagi kalau cuma dijadikan sebagai alibi bahwa kita bersama dengan ulama. Bimbingan dan arahan para ulama wajib untuk kita realisasikan. Kita mesti bertanya kepada mereka tentang sikap apa yang seharusnya kita ambil dalam fitnah ini, fitnah itu, agar kita mendapatkan bimbingan, agar kita memiliki sikap yang jelas dalam menghadapi setiap fitnah. Dan agar sikap yang kita ambil itu sama sesuai sejalan dengan sikapnya para ulama. Tidak menyelisihi sikapnya mereka. Maka penting bertanya kepada ulama, meminta arahan, meminta bimbingan kepada mereka. Sekali lagi tujuannya supaya kita bisa mengamalkannya, supaya kita bisa memiliki sikap yang jelas. Supaya kita punya mauqif. Dan agar mauqif kita tidak bertolak belakang dan tidak menyelisihi mauqifnya ulama. Sekarang ini banyak orang yang ketika terjadi fitnah memiliki mauqif tersendiri. Ya. Memiliki mauqif tersendiri tanpa bimbingan dari para ulama. Ini keliru, ini salah. Ya. Karena hanya para ulama lah yang bisa menyimpulkan segala sesuatu yang menyangkut berbagai macam kejadian. Dan itu memang sudah direkomendasi oleh Allah Azza wa Jal, sehingga kita diperintahkan untuk bertanya kepada mereka. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, bertanya kalian kepada ahlu dzikri kalau kalian tidak tahu. Ada banyak hal yang tidak kita ketahui, ada banyak hal yang kita merasa berat menghadapinya dari fitnah-fitnah ini. Maka bertanyalah kepada para ulama agar punya mauqif, agar memiliki sikap. Ada banyak orang, nas'alullah as-salamah, ketika para ulama sudah menampakkan sikapnya, malah mengatakan, saya tawakuf. Ikhwani fiddin rahimakumullah, kalimat tawakuf, no comment, itu bukan sikap, itu bukan mauqif. Kalau mauqif itu artinya berpihak. Kamu mau berpihak kemana? Ke yang benar atau ke yang salah? Kalau mau berpihak ke yang benar, berpihaklah. Kalau ternyata mau berpihak kepada yang salah, silahkan. Jangan sampai di tengah-tengah. Saya di tengah-tengah, saya tawakuf. Saya enggak berpihak kepada yang ini, saya enggak berpihak kepada yang ini. Di tengah-tengah. Ini keliru. Sementara para ulama sudah menampakkan sikapnya. Para ulama sudah memberikan arahan dan bimbingan. Ini mauqif, ini sikap yang harus kalian ambil. Ternyata masih di tengah-tengah. Saya tidak berpihak ke sini, saya tidak berpihak ke sini. Saya tawakuf. Sepertinya bijak, tetapi kebablasan. Seperti bijak, ya kan? Saya ambil jalan tengah. Karena setiap yang di tengah-tengah itu pasti selamat. Tidak gulu, tidak ifrat. Tidak tafrit, tidak ifrat. Tidak berlebihan, tidak mengenteng-entengkan. Saya di tengah-tengah. Karena umat ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang tengah-tengah. Insyaallah. Maka saya memilih tengah-tengah saja. Subhanallah. Dalam keadaan para ulama sudah menjelaskan mauqifnya. Antum masih saja di tengah-tengah. Ini keliru. Ini tidak benar. Ketika fitnah terjadi, ikhwan fiddin rahimakumullah, jangan mengikuti perasaan dalam kita bersikap. Ketika fitnah terjadi, jangan mengikuti emosi dalam bersikap. Ketika fitnah terjadi, jangan mengikuti kebanyakan orang dalam bersikap. Ikuti yang hak. Ketika fitnah terjadi, jauhi taklid, jauhi ta'assub. Al-Quran, As-Sunnah tidak mendidik kita untuk ta'assub, tidak mendidik kita untuk taklid. Para salafus saleh tidak mendidik kita untuk taklid, tidak mendidik kita untuk ta'assub. Jangan ikuti perasaan. Jangan turuti emosi. Berpikirlah secara cerdas. Kalau sudah ada bimbingan ulama, arahan para ulama, ambil. Jangan ragu, amalkan. Inilah yang disebut dengan namshi ma'al ulama. Kita berjalan bersama dengan para ulama ini. Ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Dalam banyak ayat, Allah Subhanahu wa taala menghasung kita untuk mengikuti para ulama. Allah berfirman di antaranya, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, wa ulil amri minkum, dan ulil amri di kalangan kalian. Kata sahabat Abdullah ibnu Abbas, ulil amri minkum yang dimaksud di sini adalah ahlul fiqhi wad-din. Ahlul fiqhi wad-din. Ahlul agama, ahli fikih. Mereka adalah para ulama. Taatilah Allah, taatilah Rasul, dan taatilah ulil amri. Sekali lagi kata sahabat ibnu Abbas, ulil amri yang dimaksud di sini adalah ahlul fiqhi wad-din. Para ulama. Seperti yang disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian berdebat berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallahi war rasul, kembalikanlah oleh kalian kepada Allah dan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Itu adalah kebaikan dan solusi yang terbaik. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sudah menyinggung dalam sabdanya bahwa para ulama adalah pewaris para anbiya. Ya. Golongan yang layak untuk kemudian kita ikuti, kita dengar bimbingannya, kita dengar arahannya setelah para anbiya adalah para ulama. Mutlak itu. Hanya mereka. Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Para anbiya tidak pernah mewariskan dinar, tidak juga mewariskan dirham. Innama warathu al-ilma. Ya. Sungguhnya yang mereka wariskan itu adalah ilmu. Orang-orang yang pertama kali mengambil warisan para anbiya adalah para ulama. Orang-orang alim. Oleh karena itu ketika kita mengambil ilmu berarti kita mengikuti para ulama. Faman akhadha bihi akhadha bihadin wafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang mengambil ilmu mengikuti para ulama berarti dia telah mengambil bagiannya yang sempurna. Mengikuti jalan keselamatan. Li'anna as-salamata fid-din la ya'diluha syai'. Karena keselamatan dalam urusan agama itu tidak sebanding dengan apapun. Ini yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita. Agar kita mendapatkan keberuntungan. Agar kita selamat di dunia wal akhirah. Doa yang selalu kita panjatkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Rab, anugerahkanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, wasiat berikutnya yang kelima adalah at-taubatus sadiqah wal istighfar. Bertaubat dengan benar dan istighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Di masa fitnah penting sekali bagi kita untuk terus mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla, bertaubat kembali kepadanya dan memohon ampun atas segala dosa-dosa. Karena kita harus sadar bahwa tidak ada satu fitnah pun yang terjadi, bencana, musibah, ujian, cobaan, melainkan semuanya disebabkan oleh dosa. Semuanya disebabkan oleh dosa, dosa yang kita perbuat. Ya. Segala sesuatu tidak terjadi begitu saja tanpa ada sebab. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segala sebab. Ya. Maka adanya ujian, cobaan, fitnah itu disebabkan oleh karena dosa-dosa kita. Ya. Ujian, cobaan, fitnah apapun tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala angkat kecuali dengan taubat yang jujur, taubat yang benar kepada Allah azza wa jalla. Al-Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengatakan Allahumma innahu lam yanzil bala illa bidhanbin. Ya Allah, sesungguhnya tidak akan turun bala, bencana, musibah ini illa bidhanbin, melainkan karena dosa. Dan tidak akan dihilangkan, tidak akan diangkat illa bitaubah, kecuali dengan taubat. Kecuali dengan taubat. Nah, maka tidak ada kata lain bagi kita dalam menghadapi setiap fitnah adalah dengan bertaubat dan istighfar. Ya. Bertaubat dan istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Nah. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam dulu ketika kaumnya ditimpa musibah kekeringan, maka salah satu yang diwasiatkan olehnya kepada kaumnya adalah agar kaumnya beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Faqultu staghfiru rabbakum Aku katakan kepada mereka, mintalah kalian ampunan kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara, karena sesungguhnya Dia Maha Pengampun segala dosa. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, niscaya Dia Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan kepada kalian hujan yang deras. Ya, hujan yang deras, wa yumjidkum bi amwalin wa banin, bahkan Dia Rabb kalian akan memberikan kepada kalian harta dan anak-anak. Wa yaj'al lakum jannat, Dia Allah Subhanahu wa taala Rabb kalian akan mengadakan jannah, kebun-kebun. Wa yaj'al lakum anhara, dan akan menyediakan bagi kalian sungai-sungai. Wasiat Nabi Hud kepada kaumnya pun sama. Nabi Hud mengatakan, ya kaum, istaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi, mintalah ampunan kalian kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rabb kalian, thumma tubu ilaihi, lalu bertaubatlah kalian kepadanya. Yursilus sama' alaikum midrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum, dan Allah akan menambah kekuatan kalian. Wa la tatawallaw mujrimin, dan jangan sampai kalian berpaling dari Rabb kalian dengan melakukan dosa. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, bahaya dan pengaruh dosa dalam kehidupan kita sangat nampak, sangat kentara. Berbagai macam kejelekan akan terjadi. Kita mungkin merasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempitan kepada kita dalam segala hal. Itu bisa disebabkan karena dosa-dosa yang kita perbuat. Atau itu disebabkan karena ada di antara anggota keluarga kita yang melakukan dosa dan maksiat. Istri kita, anak-anak kita. Oleh karena itu, maka penting bagi kita semuanya untuk mengingatkan keluarga kita, anak-anak kita, agar menjauhi dosa, banyak bertaubat, banyak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sering sekali memberikan motivasi dan dorongan kepada para sahabat-sahabatnya agar selalu bertaubat. Ya. Seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kalian kepada Allah, fa inni atubu fil yaum ilaihi mi'ata marrah, karena sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 100 kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kepada kita dalam hal ini. Jika kita ingin mendapatkan ketenangan dalam hidup, selamat dari berbagai macam fitnah, maka kuncinya adalah bertaubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Sebutkan juga dalam hadis riwayat Tirmidzi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu, beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qala Allah tabaraka wa ta'ala, saya mendengar Rasulullah bersabda, Allah telah berfirman, ya bna Adam, wahai ibnu Adam, innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Wahai ibnu Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, niscaya aku akan ampunkan dosa-dosa kalian. Apapun itu, wala ubali, aku tidak peduli. Ya bna Adam, lau balagat dhunubuka ananas sama, summa staghfartani ghafartu laka wala ubali. Lalu kata Allah, wahai ibnu Adam, seandainya dosa-dosamu sepenuh langit, kemudian engkau meminta ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuninya dan aku tidak peduli. Ya bna Adam, innaka law ataitani biqarabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka biqarabiha maghfirah. Wahai ibnu Adam, seandainya engkau datang kepadaku dengan membawa setumpukan bumi dari kesalahan-kesalahan, Namun kemudian engkau berjumpa kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukanku dengan sesuatu apapun, niscaya aku akan membawakan ampunan untukmu. Ya, dengan nilai yang sama. Nah, jadi Allah subhanahu wa ta'ala begitu besar rahmatnya, ampunannya kepada kita. Jangan pernah kita sia-siakan. Jangan sampai ada satu waktu di mana kita melupakan Allah. Ucapkanlah istighfar di setiap saat, di setiap waktu. Jadikan lisan kita semuanya latah dengan kata-kata istighfar. Sedikit-sedikit istighfar. Astagfirullah. Astagfirullah. Ya. Ini adalah kata-kata yang baik. Bahkan bukan hanya kata-kata istighfar, tapi juga kata-kata yang lain. Subhanallah. Alhamdulillah. Masya Allah. La ilaha illallah. Takbir. Allahu Akbar. Tahlil. Tahmid. Tasbih. Kata-kata yang baik. Kata-kata yang lisan kita perlu dilatih untuk terus mengucapkannya. Karena kata-kata itu adalah kata-kata yang mengandung manfaat yang sangat besar bagi kita. Ya. Adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, lisannya selalu mengucapkan kata-kata yang baik. Ya. Seperti sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu ketika dikabari oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman akan masuk surga namun dengan sedikit fitnah yang akan menimpanya, maka Utsman bersyukur kepada Allah. Kemudian beliau mengatakan Allahul Musta'an. Allahul Musta'an. Hanya Allah lah satu-satunya zat yang patut dan pantas untuk dimintai pertolongannya. Nah, para sahabat lisannya senantiasa latah mengucapkan kata-kata yang baik. Nah, sekali lagi, ini adalah hal yang penting dan perlu untuk kita latih terus. Agar ya, di saat Allah subhanahu wa ta'ala menjemput kita dalam keadaan kita sekarat, maka tidak ada kata-kata yang keluar dari lisan kita kecuali kata-kata yang baik. Ya, kecuali kata-kata yang baik. La ilaha illallah. Nah, karena disebutkan oleh para ulama bahwa kata-kata yang akan terucap oleh seseorang ketika ia menghadapi sakaratul maut adalah kata-kata yang biasa diucapkan selama hidupnya. Bayangkan kalau seandainya selama hidup kita, kita selalu mengucapkan kata-kata yang kotor, kata-kata yang jelek, apa jadinya ketika kita sekarat, kata-kata itu yang terucap. Na'udzubillah. Ya. Na'udzubillah. Maka latih terus. Ya. Apalagi di masa fitnah ini, ikhwan fiddin rahimakumullah, yang kadang membuat kita lupa, kadang membuat kita lalai. Ya. Fitnah ini terus menyambar kita. Ya. Fitnah ini terus mengintai kita. Dan tidak akan pernah berhenti selama kehidupan dunia ini masih ada. Maka kita masih punya Allah. Allah yang akan menolong kita. Allah yang akan melindungi kita. Maka ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Intansurullah yansurka. Jika kamu menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Ya. Pegang kuat-kuat syariat ini. Selalu kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengeluh, mengadukan segala permasalahan kepada Allah. Jadikan Allah subhanahu wa ta'ala sebagai satu-satunya zat di mana kita bergantung kepadanya. Tidak bergantung kepada yang lain. Ya. Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum, yang terjaga dari kesalahan. Kita semua rentan melakukan kesalahan. Jangan sampai kesalahan-kesalahan yang kita perbuat itu kemudian menjadi fitnah, menjadi sebab munculnya fitnah. Maka segeralah berdoa, bertaubat, beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadapi segala macam persoalan, segala macam problem, segala macam kesulitan dengan terus banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang keenam, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, adalah al-luju' ilallah biddu'a. Bersandar kepada Allah dengan doa. Bersandar kepada Allah Azza wa Jal dengan doa. Doa adalah senjata utama bagi kita. Kita tidak punya kekuatan selain doa. Doa akan memberikan kekuatan kepada kita. Doa adalah da'bus salihin. Kebiasaan yang selalu dilakukan oleh orang-orang yang saleh dimanapun mereka berada, maka mereka selalu memanjatkan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau doa itu lahir dari hati yang bersih dan jiwa yang bersih, kemudian anggota badan yang khusyuk, maka doa itu akan cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam banyak kesempatan Allah Azza wa Jal di beberapa ayat memberikan motivasi kepada kita untuk berdoa. Bahkan Allah meyakinkan kita bahwa doa kita akan senantiasa diijabah. Wa idza sa'alaka anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, kata Allah, fa inni qarib, katakanlah bahwa aku sangat dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan senantiasa mengabulkan doa orang-orang yang memanjatkannya kepadaku. Falyastajibuli waliyu'minu bi, maka penuhi seruanku dan berimanlah kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka semuanya yarsyudun, mendapatkan petunjuk. Ini motivasi, dorongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita. Allah akan senantiasa mengabulkan doa, maka jangan bakhil, jangan pelit dari berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Di ayat yang lain Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian semua kepadaku, astajib lakum, niscaya aku akan mengabulkannya untuk kalian. Kemudian kata Allah, innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sedangkan orang-orang yang menyombongkan dirinya dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, mereka pasti akan masuk ke dalam jahannam dalam keadaan terhina. Maka kalau kita tidak pernah berdoa kepada Allah, kita menjadi orang yang sombong. Kita menjadi orang yang sombong dalam keadaan kita tidak punya apa-apa. Kalau ada orang yang gak punya apa-apa kemudian menyombongkan dirinya, maka ini diistilahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan at-tashabbu bima lam yu'ta. At-tashabbu bima lam yu'ta. Merasa memiliki, kenyang dengan segala sesuatu yang sebetulnya tidak dimiliki. Nah, maka jangan pernah menyombongkan diri di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam juga banyak memotivasi kita dalam hal ini. Di banyak hadis beliau telah menyampaikan soal betapa pentingnya sebuah doa dan sangat berarti doa itu dalam kehidupan kita. Dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Abi Daud dalam sunannya atau dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu, qala qala Rasulullah, inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karimun yastahyi min 'abdihi idza rafa'a yadayhi ilayhi an yaruddahuma sifra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Rabb kalian tabaraka wa ta'ala hayyun karimun, memiliki sifat pemalu, karimun, dermawan, yastahyi min 'abdihi, Allah Rabb kalian akan merasa malu dari hambanya, Idza rafa'a yadayhi ilaihi, apabila hambanya mengangkat kedua tangannya memohon kepadanya, an yaruddahuma sifra, kemudian tidak diberikan apa-apa. Jadi tidak ada doa yang sia-sia. Setiap kali kita mengangkat kedua tangan kita memohon kepada Allah Azza wa Jal, maka Allah pasti akan mengabulkannya. Allah pasti akan mengabulkannya. Karena Allah yastahyi, Allah akan malu. Ya. Ini motivasi bagi kita semua agar sekali lagi gemar berdoa. Dalam hadis riwayat Tirmidzi juga disebutkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'u Allah," berdoalah kalian kepada Allah, "wa antum muqinun bil ijabah," dalam keadaan kalian yakin bahwa doa itu pasti akan diijabah. Kalau kita mau berdoa, maka harus punya keyakinan. Yakin bahwa doa yang akan kita panjatkan ini diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah, hal yang penting untuk kita ingat, ya, bahwa doa yang kita panjatkan ini tidak selalu berhubungan dengan hal-hal yang baik. Tetapi juga kita diperintahkan untuk berdoa meminta perlindungan dari hal-hal yang jelek. Kebanyakan orang kalau berdoa biasanya itu menyangkut soal kebaikan-kebaikan. Berdoa meminta agar diberikan rezeki, meminta agar diberikan ini, diberikan itu, ini, itu. Sementara melupakan doa kepada Allah yang isinya meminta perlindungan dari kejelekan. Imbangi permintaan kita agar Allah memberikan kebaikan kepada kita dengan permohonan kita agar Allah melindungi kita dari segala macam kejelekan dan keburukan. Nabi berlindung kepada Allah dalam sholatnya min fitnatil mahya wal mamat. Ya. Fitnah kehidupan, fitnah kematian. Nah. Maka minta perlindungan kepada Allah agar kita, keluarga kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, semuanya dilindungi dari dahsyatnya fitnah. Karena fitnah ini akan memangsa siapa saja tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Ketika fitnah datang, bukan hanya orang-orang yang jahat, orang-orang yang jelek, orang-orang yang zalim yang terkena. Tetapi orang-orang soleh sekalipun terkena. Ketika fitnah datang, maka fitnah ini tidak hanya akan menyambar ikhwan biasa. Sekali berustad, sekali beralim, ulama, bahkan kena fitnah. Ini menggambarkan betapa dahsyatnya fitnah itu. Ya. Kalau kita sadar akan hal ini, maka berdoalah kepada Allah agar dilindungi dari fitnah. Nabi memberikan saran, memberikan pesan, kalau kalian berdoa kepada Allah, hendaknya kalian dalam keadaan yakin bahwa doa kalian itu pasti akan diijabah. Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah. Berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin bahwa doa itu akan diijabah oleh Allah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annallaha la yastajibu du'a'a min qalbin ghafilin lahin. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla itu tidak akan mengabulkan doa dari orang yang hatinya lalai. Dari orang yang hatinya lalai. Pertama, ketika kita berdoa, kita harus yakin bahwa doa ini akan diijabah. Kedua, kita harus selalu memperbaiki diri. Memperbaiki diri agar senantiasa fokus. Jangan lalai. Nah. Karena doa dari orang yang lalai itu tidak akan diterima. Ya. Enggak akan diterima. Enggak akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah. Kalau kita terus berdoa sementara kita tidak pernah memperbaiki keadaan diri, mana mungkin doa itu akan diijabah. Ya. Karenanya para ulama menyebutkan ada beberapa syarat di mana doa itu akan diijabah. Di antaranya yang pertama adalah al-ikhlas fi du'a, ikhlas dalam berdoa. Ini syarat doa diterima, ikhlas. Ya. Tidak ada yang dicari kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala, keselamatan dunia, ya. Keselamatan din, ya. Ikhlas lillahi azza wajalla. Ya. Kemudian syarat yang kedua adalah memperbaiki kualitas makanan, minuman dan pakaian agar senantiasa halal, ya. Tidak tercampuri oleh perkara-perkara yang haram. Syarat yang ketiga adalah tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung unsur dosa dan memutus silaturahim. Ya. Doa yang dipanjatkan adalah doa-doa yang berisi kebaikan dan perlindungan dari segala macam keburukan. Ini. Syarat yang keempat adalah doa hendaknya dilakukan dengan perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i atau dalam perkara-perkara yang dibolehkan secara syar'i. Syarat yang kelima adalah senantiasa berhusnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Itu paling tidak lima syarat yang mesti kita ketahui dalam doa agar doa yang kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla itu membuahkan hasil. Ya. Ikhlas, kemudian memperbaiki kualitas makanan, minuman, pakaian agar senantiasa halal. Tidak berdoa dengan sesuatu yang mengandung unsur dosa dan memutus silaturahim, ya. Melakukan doa dengan perkara-perkara yang disyariatkan dan selalu berbaik sangka, husnudzon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Untuk bagian yang pertama kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut kembali setelah salat zuhur. Alhamdulillahirabbil alamin wallahu taala a'lam bissawab.